Okay. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala faslun fi syurutis shalah. Syarat-syarat salat sebelum ad-dukhul fiha, masuk dalam gerakan salat, ada lima hal. Yang pertama, sucinya anggota badan dari hadas besar dan kecil dan dari najis. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah salatan bi ghairi tuhurin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa bersuci. Kemudian wasatul aurati bilibasin tahirin, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Berdasarkan ijma ulama dan karena firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah pakaian perhiasan kalian setiap kali kalian salat. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan zinatakum adalah pakaian untuk salat. Kemudian yang ketiga adalah berdiri di tempat yang suci. Dalilnya adalah karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuangkan air pada kencing Arab Badui yang kencing di masjid sebagaimana diajarkan oleh Khomsah. Kemudian yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman, kewajiban yang memiliki aturan waktu. An-Nisa 103. Fala budda minal 'ilmi bi dukhulihi. Maka harus ada al-ilm, yaitu yakin, bidukhulihi, dengan tibanya waktu salat. Maka tidak cukup dengan prasangka, namun harus yakin. Yakin kalau waktu subuh telah tiba, yakin kalau waktu zuhur telah tiba, dan seterusnya. Kenapa? Kenapa demikian? Karena al-asal adam dukhulil waqt. Karena asalnya, hukum asalnya waktu sholat belum tiba, maka kita katakan waktu sholat tiba harus dengan yakin, sehingga bisa menghilangkan yakin yang berdasarkan hukum asal. Kita yakin pada asalnya waktu belum tiba, maka yakin hanya bisa dikalahkan, dibatalkan dengan yakin pula. Kemudian yang kelima adalah menghadap kiblat. Karena firman Allah, fawali wajhaka syatral masjidil harami. Palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Dan diperbolehkan tidak menghadap kiblat dalam dua kondisi. Yang pertama, fi siddatil khauf. Ketika dalam kondisi ketakutan yang sangat mencekam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta, jagalah lima salat, terutama salat yang pertengahan yaitu salat asar, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah salat karena Allah qanitin dengan penuh ketundukan. Yang dimaksud dengan qanitin dalam ayat ini adalah sakitin. Tidak bicara dalam sholat. Karena sebelum turun ayat ini diperbolehkan berbicara dalam sholat. Sholat berjamaah sambil ngobrol dengan sampingnya. Itu di awal Islam boleh. sampai turun ayat ini waqumulillahi qanitin. Setelah turun ayat ini, maka para sahabat diperintah, dilarang untuk berbicara dengan sebelahnya, dengan sampingnya ketika sedang salat. Fa in khiftum, maka jika kalian dalam ketakutan, semisal perang atau dikejar orang gila, dikejar binatang buas, dan kejar-kejaran sampai waktu sholat dikhawatirkan habis, maka boleh sholat sambil lari. Maka boleh sholat sambil lari. Farijalan awubana, maka sholatlah kalian rijalan sambil berjalan, awubana atau sambil berkendaraan. Ay musyatan aw raqibin, sambil jalan kah, berjalan atau sambil berkendaraan. Kata Ibnu Umar ketika menjelaskan ayat ini, sambil menghadap kiblat ataupun tanpa menghadap kiblat tidak masalah. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah ketika safar, dengan catatan safarnya adalah safar yang mubah, bukan safar untuk tujuan maksiat, bukan safar untuk berzina di tempat tujuan, bukan safar untuk jadi penipu di tempat tujuan, dan semisalnya. Ini berdasarkan kaidah yang dimiliki oleh sebagian ulama yang mengatakan bahasanya rukhsah itu berkaitan dengan, tidak berkaitan dengan maksiat. Dan telah pernah kita bahas kaidah ini di pelajaran Usulun fi tafsir, dan kita katakan pendapat yang rajih adalah pendapat yang lain yang tidak memakai kaidah ini. Bahasanya rukhsah itu dikaitkan dengan rukhsah itu sendiri. Rukhsah safar ya dikaitkan dengan safar. Baik safar tersebut safar maksiat ataupun safar bukan maksiat. Walaukan qasiran, meskipun safarnya adalah safar yang pendek, bukan safar yang jauh. Apa yang dimaksud dengan definisi safar yang qasir? Mujawazatul umran ila makan la yusma'u fil adhan min baladihi. Meninggalkan daerah pemukiman sampai kepada satu tempat di mana di tempat tersebut dia tidak mendengar suara adzan yang berasal dari kampungnya. Artinya bukan safar jauh, bukan safar dalam artian safar. Itu cuma bepergian. Orang Pogung mau ke Janti, maka sholat ba'diyah duhur sambil naik motor boleh, dalam berdasarkan keterangan ini. Meskipun sholat yang ngadep utara, ngadep timur, dan ini adalah pendapat ulama khilaf tentang masalah ini, apakah sholat sunnah tanpa menghadap kiblat di atas kendaraan itu berlaku untuk musafir sungguhan ataukah orang yang safar dalam negerinya, safar qasir, orang pergi tinggalkan kampungnya karena ada keperluan di kampung sebelah. ulama berselisih tentang masalah ini, dan yang benar adalah sebagaimana yang disampaikan di sini, meskipun safar itu qasir, boleh sholat sunnah di atas kendaraan. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ala rahilati, di atas hewan tunggangannya. Berdasarkan hadis Amr bin Rabi'ah, beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya, haitsu tawajjahat bihi, ke arah di mana kendaraannya berjalan. Kitab Bukhari dan Muslim. Saya melihat Bukhari terdapat tambahan redaksi, beliau berisyarat dengan kepalanya, dan Nabi tidak melakukan hal semacam ini untuk sholat sunnah, untuk sholat fardu. Dalam riwayat Abu Dawud, wa kana idza safara, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berpergian lalu ingin sholat sunnah, maka beliau hadapkan untanya ke arah kiblat, lalu bertakbir, yaitu takbiratul ihram, sambil menghadap kiblat. Kemudian beliau lanjutkan salatnya ke arah aitu kana wajhurika bihi, ke arah di mana menghadap hewan tunggangannya. Wa isnadu hasan. Namun kandungan hadis ini yang benar anjuran dan bukan kewajiban. Maka orang yang sholat sunnah di atas kendaraan dianjurkan untuk takbiratul ihram dengan menghadap kiblat. Namun ini tidak wajib, karena berdasarkan fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam yufidul istihbab ala rajih. Semata-mata perbuatan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diiringi dengan perintah menghasilkan hukum anjuran, menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat para ulama usul fikih dalam masalah ini. Dan diperbolehkan bagi musafir yang jalan kaki untuk sholat sunnah sambil berjalan. Dalilnya qiyas dengan orang yang berkendaraan. Bala aula, bahkan lebih layak lagi. Namun yalzamuhu, menjadi kewajiban dan jadi keharusan bagi musafir yang jalan kaki ini untuk yastaqbilul qiblah makitan bitaharumihi, untuk menghadap kiblat makisan dalam keadaan tidak berjalan, dalam keadaan berhenti pada saat takbiratul ihram, rukuk sujud dan duduk di antara dua sujud. Kemudian fasal fil arkani salati wa sunaniha, fasal tentang rukun-rukun salat dan sunah-sunah salat. Wa arkani salati samaniyata asyara ruknan, rukun salat itu ada 18. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah berdiri jika mampu, yang ketiga adalah takbiratul ihram, yang keempat membaca Al-Fatihah, dan bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat dari Al-Fatihah, dan rukuk dan tumakninah dalam rukuk, iktidal dan tumakninah dalam iktidal, sujud dan tumakninah dalam sujud, duduk di antara dua sujud dan tumakninah ketika duduk, dan duduk terakhir, dan tasyahud dalam duduk terakhir, dan berselawat untuk Nabi dalam tasyahud terakhir, wataslimatul ula, dan ucapan salam yang pertama, dan niat untuk keluar dari salat, dan terakhir tartibul arkan alamat datarnahu, urut dalam mengerjakan rukun-rukun salat sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dari 18 rukun tersebut, 5 diantaranya adalah arkan kauliyah, rukun berupa ucapan, yaitu takbiratul ihram, membaca al-fatihah, tasahud yang setelahnya salam, itu tasahud akhir, dan salawat untuk Nabi dalam tasahud akhir, dan ucapan salam yang pertama. Dalam arkan kauliyah, labudda harus nutqi, ada ucapan, yaitu apa? Gerak bibir. Cukup gerak bibir, disini sampaikan belum cukup. Ma'ah harus ditambah isma'u nafsi, memperdengarkan ucapan tadi pada diri sendiri, artinya pada telinganya sendiri. Ketika melakukan, menjalankan 5 rukun salat tadi. Maka keterangan ini menunjukkan tidak sahnya salat orang yang bisu, yang salat tanpa gerak bibir, takbiratul ihram diam saja, al-fatihahnya dibantik, dan seterusnya semuanya dibantik, salat kebatinan. Ini adalah salat yang tidak sah karena tidak menjalankan rukun-rukun sholat, karena dinilai tidak membaca takbiratul ihram, karena dinilai tidak membaca al-fatihah, dan seterusnya. Maka harus membaca. Lalu apa cara ukur membaca? Ulama khilaf, fuqaha khilaf. Ada yang mempersyaratkan cukup gerak bibir, gerak lidah dan bibir, meskipun tidak didengar oleh telinganya sendiri. Ba'dul fuqaha ini yang dipakai di sini, selain gerak bibir harus ada suara sayup-sayup yang terdengar telinganya sendiri dan tidak terdengar telinga sebelahnya. Suara sayup-sayup yang terdengar telinganya sendiri dan tidak terdengar telinga sebelahnya. Karena kalau terdengar telinga sebelahnya berarti mengganggu, dan mengganggu orang yang sholat hukumnya haram. Maka ala kulli hal minimal ada gerak bibir, dan lebih baik kalau orang mampu memperdengarkan gerakan bibirnya atau bacaan yang diucapkan oleh bibirnya ke telinganya sendiri tanpa ganggu sebelahnya. Kemudian tentang masalah niat, dalilnya adalah karena sabda Nabi, innamal a'malu binniyat, dan disyaratkan untuk niat untuk salat fardu 3 kriteria. 3 kriteria yang harus terpenuhi dalam niat untuk salat wajib. Pertama adalah qasdu fi'li shalah, bermaksud untuk mengerjakan gerakan-gerakan shalah. Dan yang kedua bita'in, dia tegaskan yang dia maksud adalah salat apa. Dalam hatinya terdapat maksud salatnya adalah salat fardu, salat zuhur. Bukan hanya sekedar salat, tidak boleh kalau mutlak. Maknanya salat itu saja. Namun harus jelas salat zuhur. Dan disini dikatakan ditambah pemastian kalau itu adalah salat fardu. Namun insya Allah kalau seorang berniat salat zuhur, saya fardu. Tidak perlu ditambahkan harus fardu zuhur. Jelas sudah fardu. Kemudian sebagaimana disyaratkan, niat yang ada dalam hati itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Dan yang dimaksud dengan berbarengan di sini adalah muqaranah qurbiyah. Secara sudah bisa disebut berbarengan. Namun ini persyaratannya tidak ada dalilnya. Yang jelas orang punya niat untuk mengerjakan sholat zuhur atau sholat asar, dan niat itu ada pada saat dia takbiratul ihram. Kemudian disyaratkan untuk niat dalam sholat sunnah, yang sholat sunnah yang tidak mutlak semacam rawatib, kemudian sholat-sholat sunnah yang memiliki waktu atau memiliki sebab, disampaikan dua syarat, yaitu punya maksud untuk mengerjakan gerakan-gerakan sholat dan menegaskannya, sholat sunnah apa yang dia inginkan. Semacam sunnah qabliyah atau ba'diyah. Adapun sholat sunnah mutlak, maka cukup di dalamnya sekedar niat ingin sholat. Kemudian dalil berdiri jika mampu adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shalli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu maka sambil duduk. Jika tidak mampu maka sambil berbaring." Dalam riwayat Nasa'i terdapat tambahan, "Jika tidak mampu maka sambil terlentang." Yang dimaksud sambil berbaring dengan posisi wajah menghadap kiblat, maka membujur dari utara ke selatan. Yang dimaksud terlentang, dan dengan posisi kepala di timur dengan agak ditinggikan, sehingga wajah menghadap ke kiblat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membagi satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian rukun berikutnya adalah takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini dikerjakan pada saat berdiri. Maka tidak benar orang yang takbiratul ihram dalam posisi bergerak menuju rukuk, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang-orang yang masbuk. Takbiratul ihram itu harus dalam keadaan badan tegak berdiri. Harus dalam keadaan badan tegak berdiri. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta," jika engkau telah tegak berdiri, "ila salati," dengan keinginan mengerjakan salat, "takbir," ucapkanlah takbir, yaitu takbiratul ihram. Kemudian bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah untuk engkau baca, dan rukuklah sampai engkau tenang dalam kondisi rukuk, dan bangkitlah dari rukuk sehingga engkau tegak berdiri, dan sujudlah sampai tenang dalam keadaan sujud, dan angkatlah kepala hingga tenang dalam keadaan duduk, dan sujudlah hingga tenang dalam keadaan sujud. Sumaf'al dalika fi sholatika kulliha, kemudian kerjakanlah itu semua dalam seluruh sholatmu. Dan yang dimaksud, dan bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu, yaitu setelah membaca Al-Fatihah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud, kami diperintahkan untuk membaca dalam sholat surat Al-Fatihah, wa ma tayassara, dan ayat-ayat yang lain yang memungkinkan. Kemudian membaca Al-Fatihah dengan semua huruf-hurufnya. Kalau ada huruf yang hilang, maka berarti tidak teranggap membaca Al-Fatihah. Dengan semua tasdid-tasdidnya, tidak boleh ada yang hilang. Dan ini dilakukan asna al-qiyam dalam posisi berdiri. Mengingat hadis, tidaklah sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan bila Ibnu Majah terdapat tambahan di dalam semua rakaat salat. Tentang masalah basmalah, apakah itu bagian dari surat Al-Fatihah ataukah bukan? Apa masalah yang diperselisihkan oleh para ulama? Sebagian ulama berpendapat bahasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Fatihah, satu ayat dari Al-Fatihah. Dan di antara ulama muasirin yang memilih pendapat ini adalah Al-Albani. Ini kan juga Syaikh Ali Hasan Al-Halabi mengikuti gurunya dalam masalah ini. Pendapat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Di ayat Al-Quran, namun bukan bagian dari surat manapun. Ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebagaimana di Tafsir Juz'amma dan di tempat yang lain. Maka alasan ulama yang mengatakan bahasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Fatihah adalah berikut ini, yaitu hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Fatihah dalam salat dan menilainya sebagai ayat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika menafsirkan firman Allah dan sungguh kami berikan kepadamu 7 ayat yang berulang-ulang. Ibn Abbas mengatakan yang dimaksudkan adalah surat Al-Fatihah. Dia mengatakan, lalu manakah ayat yang ke-7? Ibn Abbas mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Diatkan oleh Ibn Huzaimah dalam sahihnya, dan 2 hadis tadi juga diatkan oleh Baihaqi dan yang lainnya. Kemudian ini muskil ya. Masa Bismillahirrahmanirrahim ayat yang ke-7. Ayat yang ketiga di atas sendiri. Ayat yang ke-7 masuk di atas sendiri. Kemudian dia sedangkan Al-Albani memilih pendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah berdasarkan hadis Riyad Al-Qudni yang beliau nilai sebagai hadis yang berderajat hasan. Kurang lebih isi hadisnya surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Nabi mengatakan surat Al-Fatihah itu 7 ayat, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat darinya. Kemudian diatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan dalam salat-salat fardu bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah ada hadis yang sahih yang menjelaskan kalau Nabi menjaharkan bismillahirrahmanirrahim? Ulama khilaf. Sebagian ulama menetapkan kesimpulan tidak ada satupun hadis yang sahih yang berisikan jahar bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Ini kesimpulan Sa'al al-Bani. Demikian juga Su'aib al-Arnaud dan taklid beliau untuk Zadul Ma'ad. Sebagian ulama berpendapat ada hadis sahih yang berisikan keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bismillah dalam salat. Sebagaimana terdapat banyak hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Sehingga disimpulkan Nabi itu kadang sir, kadang jahar untuk bismillah, dan sirnya lebih banyak daripada jaharnya. Ini kesimpulan Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Kemudian masalah sujud. Maka di antara rukun salat adalah sujud, yaitu marotain, sujud sebanyak 2 kali. Dan sujud itu adalah dengan meletakkan dahi di lantai. ma'atahamul, dengan menekan, tidak hanya sekedar menempel, tidak hanya sekedar nempel. Namun tahamul, ada tekanan, tidak sekedar begini, namun begini, namun begini, tidak sekedar nempel, namun begini. Tentang tahamul, apa hukum tahamul dalam sujud, ulama khilaf, fuqaha berselisih pendapat antara menganjurkan dan mewajibkan. Sebagian fuqaha mengatakan dianjurkan tahamul, sebagian fuqaha mengatakan wajib tahamul. Dan yang benar wajib tahamul, bagaimana dirajikan oleh Al-Albani di asal sifat salatin Nabi, karena terdapat hadis yang memerintahkan untuk tahamul, untuk menekan, waliyatamakkan fihi, dan telah dia menekan ketika dia sujud. Wabiduni ha'ilin, dan sujud itu dahi tersebut tanpa penghalang meskipun rambut kepalanya. Wafihi nadar, apa dalilnya? Madalil ala hada syar. Kemudian wa ala juz'in min butunil yadai, dan sujud itu dengan bagian dari bagian dalam telapak tangan, dan dengan dua lutut, dan bagian dalam jari-jari telapak kaki. Maka perkataan muhakkik di sini tanpa menyebutkan hidung mengisyaratkan kalau muhakkik tidak menilai menempelnya hidung di lantai sebagai sebuah kewajiban. Dan ini adalah pendapat waktu fuqaha. Ulama khilaf tentang hukum menempelnya hidung untuk sujud harus ataukah mustahak, wajib ataukah mustahak. Ini berkaitan dengan tambahan dalam hadis tentang masalah tujuh tulang, wa asar bi anfihi, dan Nabi berisyarat dengan mengisyaratkan hidungnya. Ketika Nabi menyebut dahi, Nabi berisyarat dengan hidungnya. Nah, apakah kalimat ini sahih ataukah dhaif? Maka ulama yang mengatakan ini dhaif, tidak mewajibkan untuk meletakkan hidung, namun hanya menganjurkannya. Dan ulama yang menegaskan kalau isyarat hidung yang Nabi lakukan adalah riwayat yang sahih, maka beliau mengharuskannya. Kalau perihal khurujan anil khilaf miniman, dalam hal waktu khilaf ulama miniman, maka seharusnya itu diletakkan dan ditempelkan, bahkan ditekankan ketika sujud. Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku diperintahkan untuk sujud dengan menggunakan 7 tulang, dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung 2 telapak kaki. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari, wa astaghfilu, dan aku menghadapkan, atau wa astaghfala fi asafi irjillaihi al-qiblata. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan jari-jari 2 telapak kakinya ke arah kiblat. Kemudian tentang duduk terakhir, duduk tasawuf akhir, berdasarkan hadis sahabat Abu Humaid As-Sa'idi tentang tata cara salat Nabi, maka apabila Nabi duduk di rakaat yang terakhir qaddama, maka Nabi memajukan kakinya yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan, waqa'ada, dan duduk ala maq'adihi, dengan pantatnya di lantai. Dan berkenaan dengan bacaan tasahud, maka disampaikan dibaca dengan semua huruf-hurufnya dan tasjid-tasjidnya. Demikian juga persyaratan ini berlaku untuk bacaan salawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang salawat untuk Nabi disebutkan berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kami bacaan tasahud sebagaimana Nabi mengajari kami Al-Quran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan bacaan tasahud, At-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah, salamu alaika ayat Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamu alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallahu wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Kemudian untuk bacaan selawat, maka di antara bacaannya adalah hadis berikut ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salatnya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rawahul Khamsah wa Syafi'i, dan ini lafaz yang ada dalam riwayat Asy-Syafi'i. Kemudian Muhammad mengatakan, dan yang lebih baik adalah menambahkan kata-kata Sayyidina sebelum Muhammad dan sebelum Ibrahim. Wa hadza khairu sahih. Dan yang benar adalah tanpa tambahan Sayyidina. Hal ini berkaitan dengan pembahasan tentang masalah tambahan Sayyidina ataukah tidak. Ini berkaitan erat dengan bahasan manakah yang aula, mahwal aula al adab awit tiba, manakah yang lebih utama? Beradab dengan Nabi ataukah ittiba dengan Nabi? Ba'dul fuqaha mengatakan al-adab aula minal ittiba. Al-adab aula minal ittiba. Alasannya kisah Abu Bakar. Hujahnya kisah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar diperintahkan, ketika Abu Bakar mengimami salat menggantikan Nabi, ternyata Nabi merasa badannya sehat, maka Nabi datang ke masjid. Orang ada berteriak Allahu Akbar, mengingatkan Abu Bakar, karena orang di belakang kepada teriak Allah Akbar, akhirnya Abu Bakar menoleh. Maka dia lihat Nabi datang. Maka ketika Abu Bakar melihat Nabi datang, maka Nabi berisyarat makanan yang maknanya tetaplah di tempatmu, tetaplah engkau jadi imam. Maka Nabi memberikan perintah dengan isyarat, tetaplah di tempatmu. Meskipun demikian, Abu Bakar tetap mundur dan tidak mau menjalankan apa yang Nabi perintahkan untuk tetap di tempatmu sebagai imam. Pilih mundur. Akhirnya Nabi yang menjadi imam. Apakah mundur ta'atuban ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun ini menyelisih perintah Nabi, maka anak yang dikatakan. Maka dari hadis ini ba'dul fuqaha memiliki kaidah al-adabu aula minal ittiba'. Beradab dengan Nabi itu lebih baik daripada ittiba'. Sehingga mereka berdasarkan kaidah ini mereka bawa ke masalah ini. Maka mereka mengatakan untuk menganjurkan menambahkan sayyidina dalam bacaan salawat, dalam salat. Mereka katakan ittiba dalam membaca Muhammad tanpa pakai sayyidina. Al-adab menambahkan sayyidina sebelum menyebut Muhammad. Namun yang benar dalam masalah ini antara al-adab dan ataukah al-ittiba, adalah al-ittiba' awla minal adab. Bal huwal adab. Bal huwal adab. Ittiba' apa dan ittiba' terhadap perintah Nabi itu lebih utama daripada al-adab. Bahkan ittiba' itulah adab kepada Nabi. Maka seorang itu beradab dengan Nabi ketika dia ittiba. Lalu bagaimanakah dengan kisah Abu Bakar Maka jawabannya, jawaban yang diberikan adalah karena Abu Bakar mengetahui bahasanya perintah tersebut bukanlah perintah keharusan berdasarkan indikator hal. Abu Bakar tahu kondisi, Abu Bakar mengetahui kondisi, maka berdasarkan qarinatul hal Abu Bakar yakin bahasanya perintah Nabi tersebut bukanlah perintah keharusan. Karena perintahnya bukan perintah harus, maka Abu Bakar dalam posisi merdeka mau melaksanakan apakah tidak ada masalah. Maka karena al-ittiba wa aula min al-adab bal wal adab ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan tidak memberikan tambahan sayyidina wal muta'ayyin adalah sebuah keharusan. Dan kita katakan bahwa orang paling beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Adakah sahabat memberikan tambahan sayyidina dalam salat? Tidak ada, maka mereka adalah orang yang paling sopan dengan Nabi. Maka yang benar adalah apa yang mereka praktekkan. Kemudian yang kelima, tentang yang menjadi rukun salat adalah salam yang pertama, sedangkan salam yang kedua sunnah. Ini satu hal yang diperselisihkan ulama, apakah yang menjadi rukun salat itu dua ucapan salam ataukah salam yang pertama. Perbedaan tentang masalah ini adalah turunan dari adakah hadis sahih yang menunjukkan kalau Nabi cuma mengucapkan salam sekali saja dalam salat. Satu lama tidak ada. Tidak ada hadis sahih yang menjelaskan kalau salam cuma sekali, Nabi cuma mengucapkan salam sekali. Hadisnya dhaif. Itu ada, riwayatnya itu dhaif. Bagaimana perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam masalah ini? Saya katakan bahasanya riwayat yang mengatakan kalau Nabi cuma mengucapkan salam sekali itu dhaif. Sehingga di durus muhimmah di amatil ummah ketika beliau menyebutkan rukun-rukun salat, maka beliau katakan rukun salat adalah dua ucapan salam. Dua ucapan salam. Sama sebagai ulama ada yang mensahihkan hadis bahasanya Nabi pernah mengucapkan salam sekali saja, sebagaimana Al-Albani di sifat salat Nabi. Dan insya Allah itu yang lebih tepat, sehingga yang jadi wajib adalah ucapan salam yang pertama saja. Li hadis, berdasarkan hadis kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami mengucapkan salam hina sallama ketika Nabi mengucapkan salam, diriwayatkan oleh Bukhari. Dan minimal ucapan salam adalah kalimat assalamualaikum. Dan tidak diperbolehkan menghilangkan satu pun huruf darinya. Dan berkaitan dengan rukun niat untuk keluar dari sholat, muhakkik mengatakan yang benar dalam mazhab Syafi'i tidak ada kewajiban untuk adanya niat keluar dari sholat. Kemudian sunnah-sunnah sholat sebelum masuk ke dalam sholat, maka ada dua, yaitu adzan dan iqamah. Maka zahir perkataan penulis di sini menunjukkan bahasanya adzan dan iqamah hukumnya sunnah. Dan ini kurang tepat, kecuali jika yang dimaksud untuk orang yang sholat sendirian. Yang tepat, hukum adzan dan iqamah adalah fardu kifayah. Sebagaimana dalam hadis, wal yu'adzin ahadukum, dan tidaklah yang beradzan, tidaklah beradzan salah satu kalian. Ada perintah untuk beradzan, maka ini wajib salah satu kalian, berarti fardu kifayah. Di catatan tadi dikatakan, karena hadis bila diperintahkan untuk mengucapkan kalimat adzan dengan genap dan mengganjilkan bacaan iqamah kecuali iqamah, kecuali qomat di sholat. Maksudnya kecuali lafaz iqamah yaitu qomat di sholat, maka itu tidak dibaca ganjil namun dibaca genap. Kemudian setelah masuk dalam gerakan sholat, maka sunnah-sunnah sholat ada dua. Yang pertama adalah tasyahud awal. Dalilnya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu fi kulli raka'atayn. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan attahiyatulillah dan seterusnya di setiap dua rakaat, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Muslim. Namun yang benar, tasyahud awal hukumnya wajib, namun bukan rukun sholat. Wajib, bukan rukun sholat. Jika lupa, bisa diganti dengan sujud sahwi. Kemudian di sini dikatakan tentang masalah tasawuf awal, wisali ala nabi, hendaklah mengucapkan salawat untuk nabi ba'dahu, setelah bacaan tasawuf. Dan salawat untuk nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tasawuf awal hukumnya sunnah, tidak wajib. Baik dengan tasawuf, dengan bacaan selawat untuk tasawuf akhir hukumnya wajib, atau bahkan rukun sebagaimana tadi kita baca. Di sini dikatakan selawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dunal al, tanpa menyebut keluarga. Cuma Allahumma salli ala Muhammad, titik, terus berdiri. Alasannya li'alla yutila at-tasyahud al-awwala supaya orang yang sholat tersebut tidaklah memanjang-manjangkan tahajud awalnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Di sana disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika duduk tahajud awal bagaikan duduk di atas bara. Yang ini dipahami oleh ba'dul fuqaha bahasanya tasawuf awal Nabi itu cepat. Nah, terus cepatnya itu apa? Terus ukurnya cuma baca tasawuf tanpa sholawat. Atau kalau sholawat ya cuma Muhammad saja tanpa belakangnya. Itu hujahnya. Namun membuat kesimpulan dari hadis tadi dengan semacam itu adalah kesimpulan yang kurang sejalan. Cepat apa mesti itu berarti tidak baca selawat. Apa tidak kita katakan belum mengucapkan bacaan-bacaannya dengan cepat, lain dengan tasawuf akhir pelan. Dan yang kedua, hadis yang dipakai dalil bahasanya Nabi di tasawuf awal itu seperti duduk di atas bara adalah hadis yang dhaif. Didhaifkan oleh Al-Albani. Sehingga yang benar tidak ada kesimpulan dianjurkan cepat untuk tasawuf awal. Dan ini adalah berdasarkan dibangun di atas hadis yang lemah. Kemudian yang kedua adalah sunnah salat, yang kedua adalah kunut ketika salat subuh dan ketika salat witir di setengah yang kedua dari bulan Ramadan. Alasannya di sini disampaikan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengangkat kepalanya dari rukuk dalam salat subuh, di rakaat yang kedua beliau mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa dengan doa ini, Allahumma hdini biman hadai. Jadi sini katakan diatkan oleh Al-Hakim namun sanadnya dhaif. Akan tapi hadis ini dikuatkan dengan perbuatan empat khulafa ar-rasyidin. Sehingga jika benar apa yang beliau katakan, maka berarti dalil yang kedua adalah sunnah khulafa'ur rasyidin. Namun yang benar dalam masalah ini tidak dianjurkan untuk merutinkan kunut atau bacaan kunut ketika salat subuh, karena hujah atau dalil tentang masalah ini atau dalil yang mendukung hal ini adalah dalil yang lemah. Namun yang benar tentang permasalahan kunut subuh dianjurkan ataukah tidak adalah mimbabil istihad. Maka ini masalah istihadiyah dengan alasan karena sudah ada khilaf tentang hal ini sejak masa salaf. Dan bukan bab sunnah dan bid'ah. Meskipun sebagian ulama pendapat ini babnya sunnah dan bid'ah. Namun hal ini kurang tepat, ini adalah khilaf yang masyhur, yang ma'ruf di masa salaf. Oleh karena itu yang benar, maka ketika imam memilih untuk kunut subuh dan makmum, meskipun makmum itu cenderungnya tidak kunut dalam subuh, hendaknya dia mengamitkan kunutnya imam. Sebagaimana yang difatwakan oleh para banyak ulama ahli sunnah di zaman ini, difatwakan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan yang lainnya. Meskipun beliau sendiri memilih untuk tidak merutinkan dan tidak menganjurkan dan tidak mengatakan tidak adanya kunut dalam sholat subuh. Kemudian untuk kunut witir berdasarkan hadis dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku beberapa kalimat yang aku ucapkan dalam kunut witir. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barikli fima a'tait wa qini syarra ma qadait innaka atau fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait fa ilal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabi wa ashabi sunnah. Namun seingat saya dan setahu saya tidak ada tambahan selawat dalam bacaan yang Nabi ajarkan kepada Al-Hasan bin Ali. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkunut witir di separuh yang kedua dari bulan Ramadan. Demikian juga Ubay bin Ka'ab. Diatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'alimuhum, mengajari mereka hadat du'a'a, doa ini liyada'u bihi, supaya mereka berdoa dengannya dalam kunut ketika salat subuh. Namun sanadnya lemah. Diatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut dalam salat subuh. Maka dalil hadis tentang masalah kunut salat subuh itu disahihkan oleh sebagian ulama, yaitu Al-Hakim. Ya. Namun banyak ulama mendhaifkannya. Dan yang benar bersama ulama yang mendhaifkannya. Dan yang tepat dalam masalah kunut witir dianjurkan sepanjang tahun. Tidak hanya khusus bulan Ramadan, dan sepanjang tahun dianjurkan untuk kunut witir sepanjang tahun. Artinya bahwa setiap bulan, tidak hanya bulan Ramadan, namun ahyanan. Sebagaimana kesimpulan Al-Albani di sifat salat Nabi. Kenapa ahyanan? Karena banyak hadis yang berbicara tentang kunutnya, tentang witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan adanya kunut. Kenapa sepanjang tahun? Karena hadis Al-Hasan itu umum. Alaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fi kunutil witri. Maka tidak hanya khusus di bulan Ramadan. Namun di setiap bulan. tempat ini dianjurkan kadang-kadang dan tidak dianjurkan untuk dijadikan kebiasaan. Setiap witir kunut ini kurang tepat. Maka adanya kunut untuk witir itu bisa di awal Ramadan dan di tengah Ramadan atau di akhir Ramadan, akan tapi lebih ditekankan untuk diperhatikan dan dilaksanakan jika pada separuh yang kedua dari bulan Ramadan. Berdasarkan atsar yang sahih dalam masalah ini di masa Khalifah Umar bin Khattab, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Albani di Qiyam Ramadan, di buku beliau Qiyam Ramadan. Demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa aqul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.